من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuki bab yang ke-6 dari kitabul Hajj. Pada bab yang ke-6, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Qawlillahi ta'ala وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu, dan berbekalah, fa inna khaira zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Dan pada bab yang ke-6 ini beliau akan menyebutkan sabab nuzul ayat di surah Al-Baqarah tersebut. Wa tazawwadu, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kita membaca hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya bin Bishr Al-Balkhi qala haddatsana Syababah wa huwa Syababah ابن سوار الفزاري عن ورقة وهو ورقة ابن عمرو اليشكري عن عمرو ابن دينار عن عكرمة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan penduduk Yaman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melaksanakan ibadah haji. Hanya saja ketika mereka berangkat dari Yaman untuk melaksanakan ibadah haji, la yatazawwadun, mereka tidak membawa perbekalan selama di perjalanan hajinya. Apa alasannya? Yaqulun, mereka berkata dan berkeyakinan, nahnu al-mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan juga dari yang lain disebutkan, mereka mengatakan, nahujju baitallah, afal yut'imuna, kita sekarang hendak berangkat menuju baitullahi azza wajal, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah tidak berikan makan kepada kita. Kita sekarang sedang melakukan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keadaan seperti itu, faida qadimu Makkah sa'alun nas, ketika mereka berangkat haji dari Yaman dan tidak membawa perbekalan, ketika sampai di negeri Makkah, mereka membutuhkan, butuh makan dan kebutuhan yang lainnya, sa'alun nas, akhirnya mereka terpaksa minta kepada manusia. untuk memenuhi kebutuhannya selama di Mekah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, wa tazawwadu, berbekalah. Sebab nuzulnya, berbekalah ketika kalian melakukan perjalanan ibadah haji. Kemudian kata Allah, fa'inna khairu zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang sangat berharga yang berkaitan dengan atawakkul 'ala Allah azza wajal, bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Bahwasanya tawakal kepada Allah subhanahu wa taala yang benar itu bukan berarti tidak menempuh sebab, bukan berarti tidak berikhtiar. Tawakal yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh para ulama, i'timadul qalbi ala Allah bijalbil manafi au daf'il madar ma'al akhdi bil asbab. Kata para ulama, yang namanya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah i'timadul qalbi ala Allah. Seseorang menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi jalbil manafi', dalam upaya meraih perkara yang bermanfaat untuknya, au dafil madar, au menghindari atau menolak perkara yang memadaratkannya, ma'al akhdi bil asbab, dengan menempuh sebab. Jadi bertawakal tidak bertentangan dengan ikhtiar dan menempuh sebab. Bahkan ikhtiar dan menempuh sebab merupakan bagian dari tawakul. Misalnya seseorang dalam keadaan sakit, tentunya ketika sakit wajib baginya untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa memohon kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama dengan itu, tidak bertentangan tawakal seseorang untuk berobat. Bahkan Nabi mengatakan, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun bagian dari tawakal seseorang. Dan ini syahidnya Ahlul Yaman ketika hendak haji, mereka tidak membawa bekal dengan alasan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan ayat, wa tazawwadu, berbekalah. Tawakal tidak bertentangan dengan al-akhdu bil asbab, mengambil sebab. Dan ini perkara yang wajib kita pahami. Baik fi jalbil manafi', dalam langkah menempuh perkara yang dia cintai, meraih apa yang dia inginkan. Misalnya kita sebagai seorang talibul ilm, penuntut ilmu, tentunya wajib bagi seorang talibul ilm ketika belajarnya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyandarkan hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Dan bersama dengan itu berikhtiar, yaitu dengan bersungguh-sungguh di dalam belajar, bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan bersungguh-sungguh dalam menghadiri majelis ilmu. Kalau ada kedua perkara ini, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau kita bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita menempuh sebab, maka janji Allah pasti akan terwujud. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Berbeda kalau seorang beralasan bertawakal kemudian meninggalkan sebab, maka ini merupakan bentuk ajiz, kelemahan, dan bentuk kekeliruan dalam memahami tawakal. Seperti Ahlul Yaman di sini ingin ibadah haji dan berangkat dengan tanpa bekal. Akan tetapi ketika tidak berbekal, akhirnya sampai di Mekah meminta-minta. dan meminta-minta tentunya perkara yang tidak terpuji dalam syariat ini. Bahkan kata Allah, fa inna khairu zadi taqwa, kata sebagian ulama, ayat ini menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu bukan bagian dari ketakwaan. Bahkan perkara yang tercela dalam agama. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, yaitu yang berkaitan dengan fa inna khairu zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Dan ketakwaan merupakan sebab semua kebaikan dalam hidup ini. Bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan yang hakiki dalam hidupnya, maka pegang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan Nabi SAW ketika ditanya, sebagai di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim, semisalnya dari Abi Hurairah, "Man akramun nas?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Maka Nabi SAW mengatakan, "Atqahu." Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Begitu pula janji-janji yang Allah sebutkan tentang keutamaan orang yang bertakwa. Janji Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Di antara keutamaan yang sangat besar bagi orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan yang dia hadapi. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Kata para ulama usul, di sini makhraja nakirah fi siyaq asy-syarat tufidul umum, makhraj dari semua kesulitan tanpa terkecuali. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar dari semua kesulitan, dari semua kesulitan yang dia hadapi. Dan sebagian, dan disebutkan oleh sebagian ulama, misalnya seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran atau dengan sakit, kemudian dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga keistiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya dia mengatakan, "Saya sudah berusaha menjaga ketakwaan, tapi sakit tidak kunjung sembuh." Dan juga kefakiran masih tetap menimpa saya. Dan keadaan Allah sudah mengatakan, "Ya ja'allahu makhraja." Allah akan jadikan jalan keluar dari semua kesulitan. Allah jadikan makhraj. Maka kata para ulama, kalau dia benar-benar bertakwa, pasti janji Allah Subhanahu wa taala berikan makhraj, jalan keluar dari semua kesulitan. Dan katanya di antara bentuk makhraj yang Allah berikan kepada orang yang Allah uji adalah kesabaran. Allah berikan kepadanya kesabaran dalam hadapi ujian tersebut. Itu di antara makhraj. Di antara makhraj. Tidak mesti makhrajnya dia diuji dengan kefakiran dia menjadi orang kaya. Sebagaimana tidak mesti makhrajnya ketika dia sakit dia sembuh total dari penyakitnya. Bahkan di antara makhraj adalah Allah berikan kesabaran di dalam menghadapi ujian tersebut. Dan ini tentunya keutamaan yang sangat besar. Karena semua ujian yang menimpa seorang hamba itu pasti ada hikmah di baliknya yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an Karim ketika Allah merintahkan untuk berjihad, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum," dan syahid yang kita ambil kayak misalnya, "Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Terkadang kalian benci suatu perkara padahal perkara yang kalian benci itu baik untuk kalian. Terkadang, dan tentunya kita tidak ingin sakit. Kita tidak ingin diuji dengan kekurangan materi dan ujian-ujian yang lainnya. Padahal di balik ujian tersebut justru ada kebaikan untuk kita. Seandainya kita memahaminya. Sebagaimana juga Allah katakan, wasantu hibu syai wa syarulakum. Terkadang kalian menginginkan suatu perkara, padahal perkara kalian ingin itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi sekali makhraj, di antara bentuk makhraj, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada kita untuk menghadapi ujian tersebut. Sekali lagi, fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Orang kalau dalam hidupnya sudah memiliki bekal takwa, insyaallah dan pasti dia akan bahagia. Sampai dalam beragama pun Allah sudah menjanjikan, ya ja'al lakum furqana. Allah jadikan furqan untuknya. Dan nura yamshina bihi, dan Allah jadikan cahaya untuknya. Yang dengan dia bisa berjalan di dalam kehidupannya di atas nur tersebut. Kemudian bab berikutnya, bab muhalli ahli Makkah lil hajj wal umrah. Bab tempat ihlal. Sekali lagi, ihlal raf'u shaut bitalbiyah, mengangkat suara dengan talbiyah. Karena orang yang ihram, baik untuk haji atau umrah, disunnahkan baginya untuk mengangkat suara dengan talbiyah. Itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka lak la syarika lak. Dan terus bertalbiyah. Dari mulai ihram sampai dia datang ke Mekah dan melihat Ka'bah dan hendak memulai tawaf qudumnya. Tawaf umrahnya. Kemudian juga di hari tarwiyah sampai hari ke-10 ketika hendak melempar jamrah Aqabah, disunahkan baginya untuk mengangkat suara dengan talbiyah. Sampai sebagian sahabat, banyak sahabat buha sautu, serak suaranya dikarenakan talbiyah yang mereka kumandangkan. Sekarang kata beliau, bab muhalli ahli Makkah lil hajj wal umrah, tempat talbiyahnya orang Makkah ketika hendak melaksanakan haji dan umrah. Dari mana mulainya? Kita akan baca hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musa ibn Ismail Abu Salamah Abu Daki. قال حدثنا وهيب ووهيب بن خالد قال حدثنا ابن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المدينة للحليفة ولشام الجحفة ولنجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن mimman arada al-hajj wal umrah wa man kana duna dhalika fa min haythu ansha hatta ahlu Makkah min Makkah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat untuk penduduk Madinah Dzulhulaifah. Yang sudah dan sudah kita lalui. Penduduk Madinah miqatnya Dzulhulaifah. Jadi kalau penduduk Madinah melaksanakan umrah atau haji, maka mereka memulai talbiyahnya, memulai ihlalnya dan ihramnya dari Dzulhulaifah. Wali ahli Syam al-Juhfah. Dan Nabi menetapkan miqat untuk penduduk Syam, daerah Juhfah. Wali ahli Najd qarn al-Manazil. Dan Nabi menetapkan miqat untuk penduduk Najd qarn al-Manazil. Wali Yaman yalamlah. Dan Nabi SAW menetapkan untuk penduduk Yaman miqatnya daerah Yalamlam. Kemudian kata Nabi SAW, hunna lahun. Miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduk-penduduk yang telah disebutkan. Itu Dzulhulaifah untuk penduduk Madinah, Yalamlam untuk penduduk Yaman, Juhfah untuk penduduk Syam, dan Qarn al-Manazil untuk penduduk Najd. Kemudian kata Nabi, wali man ata alaihinna min ghairihin mimman arad al-hajj wal umrah. Begitu pula katanya orang yang datang dari arah tersebut. Seperti orang Indonesia, nanti datangnya dari arah Yalamlam. Maka sekalipun kita bukan penduduk Yaman, ketika miqat yang kita lalui adalah Yalamlam, maka kita mulainya dari Yalamlam tersebut. Karena kata Nabi, waliman ata'alihin. Dan bagi orang yang datang ke miqat tersebut, atau melewati miqat tersebut, min ghairihin. Dari selain penduduk yang telah disebutkan. Mimman arad al-hajj wal umrah. Bagi orang yang hendak melaksanakan haji atau umrah. Wa man kana duna dhalik, dan barang siapa yang tempatnya dunal miqat, mananya kalau contohnya Madinah Miqatnya Dzulhulaifah, kemudian Mekah. Tempat-tempat tinggal dia itu antara Dzulhulaifah dengan Mekah. Dengan Mekah. Maka katanya kalau mau ihram untuk haji umrah tidak perlu mundur ke Dzulhulaifah, kemudian baru mulai haji atau umrahnya. Kata Nabi, famin haitsu ansha, dari tempat dia tinggal. Dari tempat dia tinggal dia mulai ihram kemudian langsung berangkat ke Mekah, tidak perlu mundur ke Dzulhulaifah. Hatta ahlu Mekah min Mekah, sampai penduduk Mekah katanya kalau mulai hajinya dari Mekah, dari rumahnya, tidak perlu mundur ke miqat. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Inda Abi Bakar, Allah yubarik fikum. Kalau kita hendak haji atau umrah, kita mulai ihramnya di pesawat atau di mana? Ayo Bakar. Ya mulai talbiyah pakai ini kemudian bertalbiyah. Ya mikotnya di mana? So, kita kan naik pesawat dari Jakarta. Kita mulai ihramnya dari mana? Di pesawat atau kalau sudah turun? Allahu barik fikum. Di pesawat. Kalau kita rutenya langsung melaksanakan ibadah haji atau umrah. So, kita di Jakarta langsung ke Jeddah, Jeddah langsung ke Mekah. Maka ketika lewat Yalamlam, maka kita langsung memulai ihram kita. Berarti ihramnya di pesawat ketika lewat Yalamlam. Dan nanti ada pemberitahuan bahwasanya kita akan melewati miqat Yalamlam. Akan tapi kalau tujuan kita misalnya turun di Jeddah kemudian ke Madinah dan nanti mulai ihram dari Madinah, maka kita di pesawat seperti biasa. Tidak melakukan ihram. Kemudian dari Jeddah ke Madinah, nanti berangkatnya dari Madinah. Berarti miqat kita di Dzulhulaifah. Miqat kita di Dzulhulaifah. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.